yang mbak idza sabaqal mubtada'a wal khabara harfu nafyin au istifhamin wa kanal khabaru wasfan. Saya ulangi. Yang ba, ya juz, bolehnya mubtada diakhirkan daripada khabarnya. Yang ba adalah yang kedua, idza sabaqa al mubtada'a wal khabara harfu nafyin au istifhamin. Itu syarat untuk mubtada ya juz diakhirkan daripada khabarnya apabila mendahului antara mubtada dan khabar huruf nafi ataupun istifham, wa kanal khabaru wasfan, sedangkan sifatnya itu, sedangkan khabarnya itu bentuknya sifat, isim yang mustaq, yaitu isim yang sifat. Misal aqaimun anta, a dalam contoh aqaimun anta, a harfu istifham, sehingga yang kita kenal huruf istifham itu ada dua, yang pertama alif, kemudian yang kedua hal. Dan sekalipun aqaimun anta dikasih ataupun diganti dengan hal, itu silahkan, boleh. Berarti hal qaimun anta, yang jelas harus didahului dengannya huruf istifham. Khabarun muqaddamun marfu'un bidhammah, qaim tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Raf'in muq dengan anta di situ dhamir mabni, yang sebagaimana kita pahami bersama bahwasannya mubtada boleh dari isim yang mabni, baik itu dhamir ataupun isim mausul ataupun isim yang mabni yang lainnya. Anta dhamirun mabniun, dhamir yang mabni, fi mahalli raf'in, i'rabnya fi mahal, karena dhamir ini dia tidak mempunyai tempat kedudukan di dalam i'rab, akan tetapi dia itu meminjam tempatnya isim yang mu'rab. Mubtada'un mu'akhkharun, dia mubtada yang diakhirkan, dan ini adalah hukumnya jawaz, boleh. Seandainya antum katakan a anta qaimun, kalau antum mengatakan a anta qaimun, berarti ini kembali kepada asal mubtada, yaitu isim yang ma'rifat jatuh di awal jumlah, cuma kemasukan kebannya huruf istifham, huruf nafi ataupun huruf istifham. Akan tetapi di sini dibalik. Kapan itu boleh? Apabila didahului dengan nafi ataupun istifham. Contoh yang nafi umpamanya ma dahibun Muhammadun. Kalimat ma dahibun Muhammadun. Ya, tidaklah yang berdiri itu Muhammad. Sehingga kalimat ma dahibun Muhammadun, di situ ma harfu nafyi, kemudian dahibun marfu sebagai khabar muqaddam, kemudian Muhammadun marfu sebagai mubtada muakhar, dan hukum semacam ini adalah hukumnya hukum yang boleh, silahkan saja. Seandainya nanti dibalik a Muhammad ataupun ma Muhammadun ka dahibun, ini silahkan. Tetapi di sini boleh. Tetapi kalau tidak terpenuhi syarat bahwasanya dia itu harus masbuq qatan bin nafi atau istifham, maka ini tidak boleh mubtada ataupun khobar mendahului mubtada kalau dia tidak diawali oleh nafi ataupun istifham. Kemudian syarat yang lain, kalau khobarnya itu adalah bentuknya isim yang sifat. Seperti qaim, kalimat qaimun adalah isim fa'il dan dia adalah sifat bagi anta tersebut. Kemudian Kita i'rab sebagaimana i'rabnya mu'alif. Mu'alif menyatakan aqaimun anta. Aqaimun di situ sebagai, kita ambil dia sebagai khabar muqaddam, hukumnya wajib, boleh. Kemudian anta di situ adalah sebagai mubtada muakhar. Ini i'rab apa yang diberikan oleh mu'alif. Sekalipun di sana ada tentang nanti kalau antum menjumpai dalam contoh aqaimun anta, nanti di sana ada beberapa i'rab yang bahwasanya itulah bukan mubtada, itulah mubtada yang tidak butuh kepada khabarnya, nanti begitu. Dan kita di sini mengi'rab sebagaimana apa yang dikatakan oleh mu'alif. Nah, kemudian yang jim, yang boleh khabar mendahului mubtada, idza kana al-khabaru sibaha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Perhatikan, idza kana al-khabaru sibaha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Idza kana al-khabaru, al-khabaru marfu sebagai isimnya kana, kemudian sibaha jumlatin, sibaha mansub sebagai isi khabarnya kana. Kenapa? Karena kana adalah sebagai af'alun naqisah yang butuh kepada mubtada dan khabar, tidak butuh kepada fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'rifatan. Antum perhatikan kalimat wal mubtada'u ma'rifatan. Wow, di situ adalah wawul atof. Kalimat wal mubtada'u ma'rifatan adalah atof dalam bentuk jumlah. Sehingga wal mubtada'u, al mubtada'u marfu sebagai isimnya kana dalam bentuk atof jumlah, wa ma'rifatan mansub sebagai khabarnya kana dalam bentuk jumlah. Asal daripada kalimat itu adalah, perhatikan, idza kanal khabaru sibaha jumlatin wa kanal mubtada'u ma'rifatan. Ini adalah asal daripada kalimat tersebut, sehingga cukup di apa namanya dibuang kana yang kedua, cukup diganti dengan huruf atof, sehingga kita baca wal mubtada'u ma'rifatan. Sehingga artinya apabila khabarnya itu sibhul jumlah, yang sering kita ketahui sibhul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur ataupun dorof dan majrurnya, itu namanya sibhul jumlah. Wal mubtada ma'rifatan, dan mubtada bentuknya isim yang ma'rifat. Kalau hal ini terjadi, berarti inilah hukumnya boleh. Seperti contoh, misal fitta'ani as-salamatu. Perhatikan, fitta'ani as-salamah dijadikan syahid di sini oleh mu'alif. Fitta'ani, fitta'ani sibhul jumlah, jar dan majrur. Dan di sini adalah dia mendukus sebagai khabar daripada mubtada yang diakhirkan. Hukman jawaz, hukumnya ini boleh karena mubtada itu adalah bentuknya isim yang ma'rifat dan khabarnya sibhul jumlah. Sehingga i'rabnya fitta'ani, fitta'ani jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Fitani jar majrur fi harfu jar, at-ta'ani majrur yang dijarkan, khabarul muqaddam khabar yang didahulukan, marfu fi mahalli raf'in walaysa marfu karena sibul jumlah. As-salama, as-salama mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bidhammah. Assalama mubtada yang diakhirkan dan dia dirofa dengan domah karena isim mufrad. Dan bagaimana kalau kita balik assalamatu fitta'ani, kalaupun toh antum ingin membalik sebuah ucapan assalamatu fitta'ani, ini adalah silahkan saja, berarti kembali kepada asal hukum mubtada. Di antaranya asal daripada hukum mubtada adalah isim marifat jatuh di awal jumlah dan dia adalah isim yang marfu. Tetapi kalau fitaani as-salama sebagaimana yang dikatakan oleh mu'alif di sini, berarti ini adalah hukum yang boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya adalah apabila mubtadanya itu adalah isim yang ma'rifat dan khobarnya sibul jumlah. Ataupun contoh yang lain, al-muslimuna fil masjid. Kemudian kita balik, fil masjidi al-muslimuna. Sehingga fil masjidi al-muslimuna. Sehingga fil masjidi fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Kemudian al-muslimuna marfu sebagai mubtada muakhar, hukumnya hukum boleh. Itu kalau khobarnya dari siful jumlah jar dan majrur, dan khobarnya isimnya adalah ataupun mubtada bentuknya isim yang ma'rifat. Kemudian contoh yang kedua, amamal qadi qailul haqqi. Sehingga artinya tadi fitta'ani as-salamah, di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Amamal qadi qailul haqqi. Contoh yang kedua dari dharaf. Karena sibul jumlah adalah dari dharaf dan majrurnya. Amamal qadi. Amama dharfun. Dharaf makan mansub maf'ul fi. Amamal qadi dharfun, dan dia adalah dharaf. Khabarun muqaddam, dia khobar yang didahulukan. Qailun, qail mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bid-dhammah. Dia mubtada yang diakhirkan, yang dirafa' dengan dhammah karena isim yang mufrad. Al-haqqi mudafun ilai majrurun bil kasrah. Dia mudaf ilai yang dijar dengan kasrah karena isim yang mufrad. Sehingga kalimat di sini dalam contoh amamal qadi qailul haq, mu'alif memberikan keterangan di sini yang dijadikan pembahasan adalah amamal qadi. Kalimat amamal qadi di situ sebagai khabar yang didahulukan, dan inilah hukum yang boleh karena mubtada'nya lah bentuk isim yang ma'rifat. Nanti semuanya begitu. Kalau isimnya itu kalau mubtada'nya itu bentuk isim yang ma'rifat, kemudian khobarnya sibul jumlah dari jar dan majrur ataupun dharf dan majrur sebagaimana contoh-contoh yang tadi, maka boleh antum balik. Silahkan saja, ini adalah hukumnya jawaz. Seandainya pun antum katakan qailul haqqi amamal qadi, silahkan boleh-boleh saja. Ataupun contoh yang lain, hadiqatul wara al baiti hadiqatul asmat. Seperti contoh wara al baiti hadiqatul asmat, di belakang rumah saya itu ada kolam ikan. Sehingga wara al bait, wara di situ fi mahalli raf'in sebagai khabar muqaddam, hadiqatu marfu sebagai mubtada muakhar, dan inilah hukum yang boleh. Kemudian antum perhatikan kalimat qailul haq. Di situ sebagai mubtada muakhar dan qail di situ dihukumi sebagai isim yang ma'rifat karena dia mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya isim yang nakirah kemudian bersambung ataupun mudhaf kepada isim yang ma'rifat, berarti hukum kepada hukum yang ma'rifat. Di antara fungsi mudhafun ilai adalah memarifatkan isim yang masih nakirah. Sehingga kalimat qailul haq, qail di situ ma'rifat karena bersambung kepada isim yang ma'rifat. Nah, itu yang yajuz, boleh mubtada diakhirkan daripada khobarnya. Yang pertama adalah ida urida itau sodar oleh makna khobar, apabila ingin memberikan sebuah penekanan kepada makna khobar. Kemudian apabila yang kedua, mubtada itu didahului oleh huruf nafi ataupun istifham. Kemudian yang ketiga, apabila khobarnya itu sibul jumlah dan Mubtadanya berupa isim yang ma'rifat, dan ini adalah hukum boleh. Kemudian kita lanjutkan. Tadi yang boleh, sekarang yang yajib, wajib untuk qaidah khobar. Yajibu taqdimul khobari alal mubtada. Wajib didahulukannya mubtada khobar daripada mubtada. Takdim marfu sebagai fa'il dari fi'il yajibu. Al-khabari majrur sebagai mudafun ilai. Al-mubtada alal mubtada'i majrur, tanda jarinya dengan kasrah kan ismi mufrad, masbuq qatun biharfil jar yaitu ala. Sehingga artinya wajib khabar itu mendahului mubtada. Kapan? Yang pertama, idza kana al-khabaru sibhu jumlatin. Idza kana al-khabaru sibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghairu mausufin wala mudhafin. Perhatikan yang pertama, idza kana al-khabaru sibha jumlah, apabila khabarnya itu sibhul jumlah, wal mubtada'u nakiratan, sedangkan mubtadanya itu bentuk isim yang nakirah, yang nakirahnya adalah ghairu mausuf, tidak disifati, wala mudhafin, dan juga tidak mudhaf. Berarti dari perkataan mu'alif ini, kalau dia itu isim yang nakirah kemudian disifati dan juga mudhaf kepada isim yang nakirah ataupun mudhaf kepada isim yang ma'rifat, nanti adalah hukum di sini adalah hukum jawaz. Kenapa? Karena mu'alif menyatakan ghairu mausufin wala mudhaf, yang dia itu nakirah tapi tidak disifati dan juga tidak mudhaf. Berarti dari sini kita bisa ambil pemahaman, kalau dia itu disifati dan mudhaf, berarti boleh boleh khobar mendahului mubtada. Naam. Kemudian irob untuk yang pertama, idza kana al-khobaru marfu sebagai isimnya kana, sibha jumlatin, sibha mansub sebagai khobar. Tadi al-khobaru marfu sebagai isimnya kana, kemudian sibaha jumlatin sibaha mansub sebagai khobarnya kana. Wal mubtada'u an-nakirah tadi irobnya sama seperti yang tadi. Ghairu mausufin, ghairu adalah mansub sebagai maf'ulun fi, dan jumlah ghairu adalah fi mahalli nasbin sebagai sifat na'at kepada isim yang nakirah. Mausufin, mausuf majrur karena mudhafin ilai. Wala mudhafin, mudhaf majrur karena dia adalah ataf kepada mausuf. Sehingga artinya apabila khobarnya itu sibhul jumlah dan mubtada bentuk yang nakirah yang tidak disifati dan juga tidak mudhaf. Misal, fi baitina rajulun. Kalimat fi baitina adalah kedudukan sebagai khobar, yang mana hukum peletakan semacam ini dalam contoh fi baitina rajulun, hukumnya adalah hukum wajib. Karena terpenuhi syarat. Yang pertama, rajul mubtada yang nakirah, yang dia itu tidak disifati dan juga tidak mudhaf. Kemudian syarat yang kedua, khobar bentuknya isim yang sibhul jumlah. Sehingga terpenuhi syarat antara wajibnya mubtada diakhirkan daripada khobarnya. Sehingga fi baitina jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khobarun muqaddam. Fi baitina jar majrur, i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai khobar yang didahulukan. Rajulun mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhommah. Rajulun mubtada yang diakhirkan, yang dirofak dengan dhommah karena isim yang mufrad. Entah itu nanti mubtadanya bentuk yang mufrad ataupun musanna ataupun jamak, kalau dia itu bentuknya isim yang nakirah, maka harus diakhirkan daripada mubtada. Misal rojulani, fi baitina rojulani, atau fi fil madrasati talibani, ataupun fil madrasati tullabun. Ya, kalimat fil madrasati tullabun, tullabun marfu sebagai mubtada muakhar, tanda rafanya dengan domah karena jamak taksir. Fil madrasati fi mahalli rafin sebagai khobar yang didahulukan, sedangkan hukum di sini adalah hukum yang wajib karena terpenuhi syarat tadi. Tullab, di situ dia nakirah, kemudian tidak disifati dan juga tidak mudhaf, dan khobarnya dalam bentuk sibhul jumlah fi madrasah. Kemudian contoh yang kedua, indi dinarun, sehingga artinya nanti fi baitina rajulun, di dalam rumah kita ada seorang laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, indi dinarun, indi dinarun, indi sibuhu jumlatin khobarun muqaddamun. Indi itu sibhul jumlah karena dorof dan majrur. Fi mahalli raf'in khobarun muqaddam. Dinarun mubtada'un mu'akkarun, mubtada' yang diakhirkan, marfu'un bidhommah, dia dirafa dengan dhommah. Misal lain, wara'al babi rajulun, itu dorof. Wara'a, wara'al babi rajulun, kalimat wara'a fi mahalli raf'in khabarun muqaddam, rajulun marfu sebagai mubtada muakhar dalam bentuk dorof dan majrurnya. Atau contoh dorof yang lainnya, kalau umpamanya contoh fi baitina rajulun karimun, kalau contoh fi baitina rajulun karimun, maka ini adalah hukman jawaz. Kenapa? Karena fi baitina rajulun karimun, rajulun karimun di situ mausuf, terbatalkan dengan syarat yang ke nomor pertama tadi. Ya, karena saya pertama adalah wajibnya mubtada diakhirkan daripada khobarnya kalau mubtadanya itu tidak disifati. Ternyata dalam contoh fi baitina rajulun karimun di situ mubtada tersifati, maka hukumnya hukum jawaz. Boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ba, yang wajib. Yang kedua, idza kana al-khabaru min al-fadi allati laha sadaratu ka asma'il istifham. Idza kana al-khabaru, khabaru marfu sebagai isimnya kana, min al-alfad, minal alfa dan seterusnya tersebut, fi mahalli nasbin sebagai khobarnya kana. Apabila khobarnya itu termasuk dari lafad-lafad yang mempunyai penekanan seperti asmaul istifham, seperti isim istifham. Misal, mata al-imtihanu, sehingga mata ismun istifhamun, ataupun mata ismu istifhamin. Mata adalah isim istifham. Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan, i'rabnya fi mahalli raf'in. Al-imtihan mubtada'un muakharun marfu'un bidhommah, mubtada yang diakhirkan yang dirafa' dengan dhommah. Asal daripada kalimat mata al-imtihan adalah al-imtihanu mata. Imtihan itu kapan? Ini tidak memberikan sebuah penekanan sama sekali, cuma sekedar al-ikhbar, pengkhabaran saja. Tetapi kalau sudah wajibnya khobar didahulukan daripada mubtada adalah mata al-imtihanu. Kapan imtihan? Jadi kalimat kapan itulah khobar yang diberikan sebuah penekanan terhadap makna tersebut. Ataupun contoh yang lainnya, aina Muhammadun. Aina adalah ismul istifham mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in khobarun muqaddam, khobar yang didahulukan, Muhammad marfu sebagai mubtada muakhar. Asal daripada itu adalah Muhammadun aina. Kenapa? Karena ini adalah untuk memberikan sebuah penekanan, maka khobar wajib didahulukan. Kemudian jim yang selanjutnya yang wajibnya mubtada diakhirkan daripada khobar, idza tasalal mubtada'u bidomirin ya'udu ala ba'dil khobari. Idza tasalal mubtada'u, al mubtada'u marfu sebagai fa'il, tanda rafanya dengan dhammah karena isinya mufrad, karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum ittasala, yang mana fi'il mudhorinya adalah yattasilu dan ittasala adalah fi'il yang mazid. Ikhrajan ifta'ala dan dia adalah fi'il madi yang mabni alal fathah, mabni di atas fathah karena fi'il madi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bidomirin, domir adalah majrur yang mana tanda jarnya dengan kasrah karena isim yang mufrad dan masbuqatan biharfil jar karena didahului dengan huruf jar yaitu bi. Ya'udu ala ba'dil khabar, ya'udu fi'il mudhari marfu karena lam yadkhul alaihi syai', karena tidak masuk kepada fi'il mudhari tersebut adalah suatu alat yang menjazmkan ataupun yang menasabkan. Kemudian jumlah fi'liyah ya'udu fi mahalli jarrin na'tun li bidomirin, na'at kepada domir. Saya ulangi ya Rob, kalimat ya'udu adalah jumlah fi'liyah, sedangkan di sana ada kaidah apabila jumlah ataupun sibul jumlah jatuh setelah isim yang nakirah maka dia adalah sebagai na'at ataupun sifat baginya. Tetapi kalau jumlah ataupun sibul jumlah jatuh setelah isim yang ma'rifat maka dia sebagai hal. Ternyata di sini jumlah fi'liyah yang jatuh setelahnya adalah isim yang nakirah, berarti dia itu adalah sebagai na'at kepada isim yang sesudahnya yaitu bidomir. Sehingga ya'udu jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin sebagai na'at yang mana man'utnya adalah domirin dan fa'il ya'ud domirun mustatirun takdiru huwa yang kembali kepada al-mubtada. Ala ba'dil khabar ala harful jar mabni ala sukun, ba'di majrur masbuqatan bihafijar al-khabari majrur mudhafun ilaih. Ada pun artinya, apabila mubtada itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Sehingga untuk mengartikan na'at dalam bentuk jumlah adalah apabila mubtada itu bersambung dengan dhamir yang dhamir tadi itu kembali kepada sebagian al-khobarnya, maka hukumnya wajib mubtada diakhirkan daripada khobarnya. Misal kalimat lissalami taba'atuhu, di sini adalah taba'atuhu. Kalimat di sini taba'atuhu lissalami jarun wa majrur khobarun muqaddam, khobar yang didahulukan. Taba'atuhu taba'atun mubtada'un mu'akharun marfu'un biddommah, dia mubtada yang diakhirkan ya tanda rofanya dengan dommah. Walha dalam contoh taba'atuhu domirun muttasilun, domir yang bersambung bil mubtada'i dengan mubtada' ya'udu alal khobar yang kembali kepada khobarnya wahuwa assalam, yaitu assalam tadi lissalam lissalami jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khobarun muqaddam. Taba'atuhu taba'atu marfu sebagai mubtada dan hu dalam contoh taba'atuhu adalah dia domir kembali kepada assalam. Contoh yang lain fil madrasati ya, fil madrasati tullabuha. Kalimat fil madrasati tullabuha, dalam contoh fil madrasati tullabuha karena di situ ada dhamir yang kembali kepada khobar, maka khobar wajib diakhirkan daripada mubtada. Sehingga i'rabnya fil madrasati jar wal majrur khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan fi mahalli raf'in. Kemudian tullabu tullab marfu tanda rafa'nya dengan dhammah karena jamak taksir sebagai mubtada, hu fi mahalli jarin dhamir muttasil yang bersambung kepada mubtada yang hu tersebut kembali kepada aha kembali kepada al madrasah. Atau nanti semuanya seperti itu. Contoh lain fil hakibah fil hakibah ya kitabuhu, ya di dalam tas itu ada kitabnya ya, kitab nanti kitab fil hakibah. Salah itu yang wajib, sehingga yang wajib mubtada diakhirkan daripada khobarnya adalah yang pertama apabila khobarnya sibul jumlah dan mubtadanya itu isim yang nakirah tapi dengan syarat tidak boleh disifati dan juga tidak mudhaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dari lafaz-lafaz yang memberikan sebuah penekanan kepada makna al-khabar. Kemudian yang ketiga, apabila mubtada itu bersambung dengan dhamir yang mana dhamir itu kembali kepada sebagian khabarnya. Kemudian kita lanjutkan yang ketujuh, kaidah untuk khabar. Qad yata'addadul khabaru. Qad yata'addadul khobaru, al-khobaru marfu sebagai fa'il dari fi'il yata'addadu, yang mana fi'ilnya ta'addada yata'addadu dan dia irfi'ilnya marfu karena lam yadkhul alaihi awamilul jawazim wa awamilun nawasib, karena tidak masuk kepadanya amil yang menasabkan ataupun amil yang menjazmkan. Sedangkan qad huruf tidak ada qara ala fi'l al-mudhari' alaihi ala fi'l al-mudhari' tufidu litaklil. Apabila masuk kepada fi'l mudhari' maka ditufidu litaklil sedikit. Sehingga kadang-kadang. Artinya kadang-kadang khobar itu berbilang-bilang. Dalam artian kadang-kadang khobar itu tidak cukup satu, bahkan dua, tiga, dan empat, itu pun kalau ada. Ya. So, yang jelas, kadang-kadang khobar itu datang dalam bentuk berbilang-bilang, yaitu nanti erobnya khobar pertama, khobar kedua, dan khobar yang ketiga, nanti begitu. Misal, ar-rumanu hulwun hamidun. Kalimat ar-rumanu hulwun hamidun di sini yang dijadikan syahid adalah hulwun hamidun. Kita irob. Ar-rumanu marfu. Tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad, dan dia dinamakan sebagai isim yang marfu karena terpenuhi syarat terbilangnya sebagai mubtada. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqau fi awalil jumlah. Berarti ar-ruman adalah sebagai mubtada. Hulun marfu' sebagai khobar pertama, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad. Hamidun marfu' sebagai khobar yang kedua. Sehingga contoh, hulwun khobarun awalun marfu'un biddommah. Hulwun adalah khobar yang pertama yang dirofa' dengan dommah. Hamidun khobarun sanin marfu'un biddommah. Kalimat hamid adalah khobar yang kedua yang dirofa'kan dengan dommah, karena semuanya isim yang mufrad. Kemudian contoh yang lain, an-nailu sakhiyun wafiyun fayyadun. Sehingga di situ khobar ada tiga. Bil khairi nanti artinya. Selanjutnya, an-nailu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Sungai Nil itu pemurah. Kemudian wafiyun melimpah, kemudian fayyadun penuh, ataupun kita balik, sakhiyun pemurah, wafiyun penuh, fayyadun melimpah. Bil khairi dengan kebaikan. Nah, itu Sungai Nil. Sehingga sakhiyun khobarun awalun marfu'un bidommah. Sakhiyun adalah khobar yang pertama yang dirofa dengan doma. Wafiyun khobarun sanin marfu'un bidoma. Kalimat wafiyun adalah khobar yang kedua yang dirofa dengan doma. Fayyadun khobarun salisun, khobar yang ketiga marfu'un bidoma, yang dirofakkan dengan domah karena semuanya dari isim yang mufrad. Kemudian an-nail marfu sebagai mubtada, sehingga sahid ataupun pembahasan di sini kalimat sakhiyun wafiyun fayyadun di situ adalah yata'addadul khobar, khobar berbilang-bilang, tidak cukup satu, bahkan ada di sana ada khobar yang ada dua khobar dan juga ada tiga khobarnya. Ataupun contoh yang lain, Muhammadun katibun sa'irun khotibun. Muhammad itu adalah seorang sekretaris, kemudian juga seorang penyair, dan juga seorang khotib. Sehingga kalimat katibun, kemudian sa'irun, dan khotibun adalah semuanya itu namanya khobar. Katibun khobar pertama, sa'irun khobar yang kedua, khotibun khobar yang ketiga, dan Muhammad marfu sebagai mubtada. Sehingga Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya khobar adalah mubtada butuh kepada khobar, dan khobar juga kadang-kadang berbilang-bilang, tidak cukup hanya satu. Kemudian contoh yang lain, wawal ghafuru al-wadudu dzul arsil majidi fa'alun lima yuridu. Seperti dalam ucapan ayat, wawwa al-ghafuru al-wadudu dzul arsil majidi fa'alun lima yurid. Kita irob huwa, nah, ulangi wawal ghafur al wadudu dzul arsil majidi fa'alun lima yuridu. Kita irob huwa fi mahalli raf'in mubtada'un karena dari isim yang mabni dhamir. Al ghafuru marfu sebagai khobar pertama, al wadudu marfu sebagai khobar kedua, dzul arsil majidi dzu, ingat kalimat dzu di mana sahib, marfu sebagai khobar yang ketiga, tanda rafanya dengan dhammah karena asmaul khamsah, karena asmaul khamsah tanda rafanya dengan waw. Nah, al-arsi jar dan majrur mudhaf, al-majidi adalah naat, fa'alun marfu sebagai khobar yang keempat. Ya, khobar yang keempat dalam firman wa huwa al-ghafuru al-wadudu dzul arsil majidi fa'alun lima yurid. Itu adalah semua khobarnya mubtada. Jadi khobar berbilang-bilang. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedelapan untuk kaidah khobar. Yukhdaful khobaru fi ba'di mawadi'a sayati sarga fi makaniha. Malih menyatakan yukhdaful khobaru fi ba'dil mawadi'a sayati sarga fi makaniha. Terok yukhdafu fi'il majhul, fi'il mudhara yang majhul karena dia di dhammah huruf yang pertama huruf mudhara'nya dan di fathah huruf sebelum akhir. Itu faedah untuk mudhara dimajhulkan. Di mana saja ada fi'il yang majhul, maka di situ harus ada naibul fa'il, sehingga al-khobaru marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yukhdafu. Fi ba'di mawadi'a, tadi kan mawadi'a adalah majrur, tanda jarnya dengan fathah karena dia adalah mamnu'un minas sarfi. Sayati sarhuha fi makaniha, artinya khobar itu dibuang pada sebagian tempat dan akan datang penjelasannya fi makaniha pada tempat khusus untuk masalah khobar yang dibuang. Wa min hadhil mawadi'i, dan termasuk di antara tempat-tempat tersebut adalah, antum perhatikan i'rab fi min hadhil mawadi', kalimat mawadi adalah majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah didal sebagai badal daripada hadihi, dan ini mahalan bi'al. Kalau mamnu' minas sarfi yang ditempati oleh alif lam dan didauli dengan huruf jar, maka tanda jarnya dengan kasroh. Yang pertama, idza kanal mubtada'u ba'da laula, kaidah khobar boleh dibuang apabila dia itu jatuh setelah laula. Misal laula tabibu ma safiyal maridu. Di sini yang dijadikan sahih di dalam mu'alif apa ada mu'alif adalah Lalat tabibu ma safyal marid, di sini tidak ada yang namanya khobar daripada at-tabib. Sedangkan at-tabib adalah mubtada, yang di sinilah khobarnya dibuang karena jatuh setelah laula. Sedangkan kalimat lalat tabibu ma safyal marid yang jatuh pertama kali adalah kalimat laula. Jadi kalau setiap kalimat ada laula, dia adalah harus ada mubtada dan khobar, yang mana khobarnya harus wajib dibuang. Kita irob. At-tabibu marfu, karena sebagai mubtada. Ma harfu nafyin. Safiyal maridu, al-maridu marfu sebagai fa'il dari fi'il safiya. Wa takdiruha, Malik mengatakan, dan takdirnya, laulat tabibu maujudun ma safiyal maridu wa qad hudifal khobaru. Takdir daripada kalimat laulat tabibu ma safiyal marid adalah laulat tabibu maujudun ma safiyal maridu. Kalaulah tidak ada dokter, maka tidaklah para ataupun tidaklah sembuh penyakit itu. Waqad hudifal khabaru, dan sungguh khabar telah dibuang. Sebagaimana contoh yang lain, laula, sedangkan ini tentunya ini contoh yang tidak benar, maksudnya dalam akidah ini contoh yang tidak benar, tetapi dalam bahasa Arab ini contoh yang benar. Karena kita belajar bahasa Arab, maka inilah contoh yang benar, tapi jangan menggunakan ini nanti, begitu ya. Laulat tabibu ma safiyal marid, yang jelas di situ khobar yang dibuang, yang mana khobar yang takdirnya adalah maujudun. Sehingga maujud marfu sebagai khobar yang dibuang tadi.